بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله di pagi hari yang segar ini hari pertama di bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka mudarasah dan mudzakarah yang terkait dengan kitab Allah, yang terkait dengan Al-Quran. Ini adalah sebaik-baik yang kita pelajari terkhusus di bulan Ramadhan. Sebagaimana dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadha syahr, di bulan Ramadhan diajari oleh Jibril pada setiap malamnya mempelajari Al-Quran, mempelajari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, selama bulan Ramadhan kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Jika dimudahkan biiznillah setiap hari. Jika dimudahkan, jika tidak ada uzur, maka setiap ba'dal fajr kita akan rutin membaca Taisir Karimur Rahman. Itu melanjutkan pembahasan. Di samping kitab ini adalah kitab yang besar, ya, yang akan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya, maka bulan Ramadhan adalah kesempatan untuk kita bisa memperingkas waktu, mempersingkat waktu. Jadi jika kita baca setiap hari sedikit demi sedikit, insyaallah akan semakin cepat selesai insyaallah biiznillah. Tayyib. Murojaah sedikit. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil firman Allah, "Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah." مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu tentang sekian riwayat yang menjadi asbab sebab diturunkannya ayat ini. Tayyib, man yadhkur lana. Naam, riwayat yang pertama yang telah kita ambil riwayat Ibnu Abbas. Tayyib, hat inda man? Ha. Ahmad. Tayyib, Arman. Riwayat Ibnu Abbas. Seorang pendeta dari kalangan Yahud, namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Abdullah bin Surya. Tayyib. Apa yang dikatakan? Apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Surya? Hah? Malaikat siapa yang turun dari langit yang menyampaikan wahyu? Maka dijawab Jibril. Apa yang dikatakan Abdullah bin Surya? Zalika aduwuna. Jibril itu adalah musuh kami. Ada Abdullah ibnu Surya, ya, musuh daripada orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Kemudian apa kelanjutan daripada kisah tersebut? Naam, siapa yang melanjutkan? Walau kana Mikail la amanna bik. Ya. Jika Mikail yang turun yang menyampaikan wahyu, niscaya kami akan beriman kepadamu. Ya. Artinya syahidnya dari riwayat ini permusuhan Bani Israel terhadap Jibril alaihi assalam, ya, karena sebab Jibril menurunkan azab, ya, yang menyebabkan peperangan dan seterusnya. Ini menurut mereka. Yang kedua, Zidan, satu kejadian. Naam. Yaitu kisah Baitul Maqdis yang akan dirusak oleh seseorang yang bernama siapa? Zayyan. Naam. Bukhtanassar. Ya. Seseorang yang diduga oleh mereka akan menghancurkan Baitul Maqdis yang kemudian ditolong oleh Jibril ketika akan dibunuh oleh Bani Israel. Mereka takut orang tersebut akan berhasil ketika besar akan membunuh, menghancurkan Baitul Maqdis, maka dipersiapkan untuk dibunuh dan ditolong oleh Jibril. Ya, ditolong oleh Jibril. Karena sebab itu mereka memusuhi Jibril. Ya, kemudian diturunkan ayat ini. Ya. Riwayat yang lain. Kat. Riwayat siapa? Dari siapa? Muqatil Ibn Hayyan. Naam. Apa yang dikatakan Yahudi? Intinya, hat intinya. Nah, intinya kenapa mereka memusuhi Jibril? Karena mereka telah menjadikan, karena Jibril telah menjadikan kenabian pada Nabi kita alaihi salatu wassalam yang kebetulan dari bangsa Arab dan bukan Bani Israel. Ya, bukan Bani Israel. Maka dari itu mereka memusuhi Jibril. Mestinya dijadikan dari kami, faja'ala fi ghairina. Maka dijadikan kepada selain kami, dari selain Bani Israel. Padahal sudah ada di kitab-kitab mereka. Ya, maka dimusuhilah Jibril. Ala kulli hal. Tayyib, telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, kejadian yang terjadi pada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, ada yang bisa memberikan ikhtisar, ringkasan. Naam, mungkin Abul Harith Samarinda barangkali bisa memberikan ringkasan kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang mempunyai tanah di Madinah bagian atas. Hah? Tidak hadir. Tayyib, man alladhi hadar? Tayyib, Abu Salman. Tidak hadir. Tayyib, Abu Abbas hadir terus insyaallah. Ingat Abu Abbas? Am. Tayyib, talaba. Ha. Siapa namanya? Ah, yang tidur. Gum. Khruj, tawadda. Ya Allah, keluar. Wudu dulu. Barakallahu fik. Baik. Hat Arman. Ha? Dipakai oleh orang-orang Yahudi sebagai apa? Sebagai tempat belajar mereka. Ya. Sebagai tempat belajar mereka. Kemudian ketika Umar datang selalu mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian apa yang dikatakan Yahudi? Tayyib, Aden. Ad. Apa yang dikatakan Yahudi kepada Umar ibn Khattab? Hah? Naam. Zidan. Rayyan. Mana Rayyan? Ad. Apa yang dikatakan Yahudi kepada Umar ibn al-Khattab? Hah? Ma fi ashab Muhammadin ahabbu ilayna minka. Artinya apa? Hmm? Tidak ada dari sahabat Muhammad yang lebih kami cintai melebihi engkau wahai Umar. Ya. Mengambil hatinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena mereka ada manfaatnya. Ini ya. Di mana-mana ketika kita tahu ashab masalih, orang-orang yang mengedepankan maslahat dirinya, dia akan senantiasa berbuat baik karena maslahatnya. Ya, karena maslahatnya. Sebagaimana siapa pendahulu mereka? Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi. Maslahatnya apa? Tanahnya Umar dijadikan tempat lewat, ya, oleh mereka. Hanya tidak bisa kecuali melewati tempatnya Umar ibn al-Khattab. Akhirnya diambil hatinya Umar radhiyallahu anhu. Mereka memfitnah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim seraya menyatakan innahum yamurruna alaina fayu'dhunana. Mereka ketika lewat mereka mengganggu kami. Wa anta ahabbu ilaina wa anta la tu'dhuna. Engkau tidak mengganggu kami wahai Umar. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan sekedar ngambil hatinya Umar radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, kemudian mereka cerita tentang Jibril, ya. Mereka cerita tentang Jibril alaihi assalam dengan versinya Bani Israel. Ya, versinya Bani Israel yang menjelaskan di sana Jibril adalah tempatnya azab, yang mengeluarkan azab, menurunkan azab, dan seterusnya. Begitu juga Mikail yang menurunkan air, menurunkan hujan, dan seterusnya. Seolah-olah di sana menyudutkan Jibril dan mengangkat Mikail. Kemudian diturunkan ayat ini. Ala kulli hal. Tayyib. Telah lalu sedikit kita singgung tentang dua malaikat ini. Dua malaikat, Jibril dan Mikail. Tayyib. Mungkin masih ingat. Nah, secara ringkas barangkali bisa untuk diasah ingatan kita. Kalau tidak begini, ya, hilang begitu saja, ya. Kalau tidak seperti ini, kita butuhkan sekali-kali, bahkan jika bisa setiap hari. Setiap memasuki pelajaran, tidak dimulai pelajaran kecuali telah dimurojaah. Dan ini yang terpenting, bahkan lebih penting daripada pelajaran inti yang kita pelajari. Murojaah mempunyai kedudukan yang lebih penting daripada pelajaran kita pelajari. Dari situlah yathbut, yaitu seseorang akan semakin kokoh. Nah, Tayyib, Jibril, dikatakan namanya siapa? Abdullah. Mikail, Ubaidullah. Maka kaedah, mungkin dari bahasa mereka, setiap nama yang diakhiri il itu artinya apa? Hah? Hah? Setiap nama yang diakhiri il, coba menunjukkan apa? Nama mu'abbad. Apa nama mu'abbad? Mas Almin, apa nama mu'abbad? Salmin. Tayyib, Zidan, apa nama mu'abbad? Penghambaan, ya. Seperti Abdullah, Abdurrahman, ya. Artinya nama yang diakhiri il, mungkin dari bahasa mereka sebutkan mufassirin demikian, itu menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, Rasulullah pernah melihat Jibril, ya. Pernah melihat atau belum? Pernah melihat, ya. Sepintas bagaimana yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Apa yang nampak dari Jibril? Apa yang nampak? Tidak ada yang jawab dari tadi. Kita murojaah dari tadi, dari awal sampai sekarang, 1-2 saja yang jawab. Naam. Ini perkara yang ma'ruf, Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Artinya permasalahan ini yang dapat membuat kita sadar dan selalu ingat, ya. Karena bukan hal yang biasa. Tayyib, ma'ruf, apa yang dimiliki Jibril? Sayap. Ya. Sayap mempunyai berapa? 600 sayap. Satu sayapnya ufuk, ya. Ini bentuk aslinya Jibril. Nah, memang malaikat mempunyai sayap. Ya. Ada yang ingat ayatnya yang menjelaskan tentang malaikat? Ada yang ingat ayatnya dalam surat Fatir? Ja'ilul malaika uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wa yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menjadikan malaikat itu punya sayap, ada yang dua, macam-macam, ada yang tiga, ada yang empat. Kemudian Allah memberikan lebih kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian terkait dengan alam malaikat, bahwasanya di langit terdapat apa? Terdapat tempat yang berkedudukan sebagaimana Ka'bah. Apa namanya? Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur sebagaimana diriwayatkan dari hadis Anas, ya. Ada di langit ketujuh. Masuk ke dalamnya berapa? 70 ribu malaikat. Yang ketika mereka sudah masuk tidak keluar. Ya, masuk tidak keluar. Dan setiap hari masuk. Nah, ini dalil banyaknya jumlah malaikat. Bahkan mungkin bisa lebih banyak dari jumlah manusia. Ala kulli hal. Tayyib. Kemudian Mikail. Mikail pernah bertemu dengan Rasulullah SAW atau tidak? Pernah, ya. Mikail pernah minta izin kepada Allah untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang disampaikan oleh Mikail kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Hasan. Kenapa Hasan? Akan dibunuh. Naam. Ya. Hasan akan dibunuh. Diceritakan Hasan atau Husain? Husain, ya. Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Husain, maka Mikail menyatakan, atuhibbu, apa engkau senang kepada anak tersebut ya Rasulullah? Qala na'am, namanya kakek, ya, senang dengan cucunya, cinta sayang dengan cucunya. Maka diberitakan oleh Mikail, inna ummataka sataktuluh, umatmu akan membunuhnya. Kemudian ditunjukkan tempat di mana akan dibunuhnya Al-Husain. Naam. Ini adalah tanda bukti kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal. Naam. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, ay kul li haula'il yahud alladhina za'amu anna alladhi mana'ahum min al-iman an waliyaka Jibril alaihi salam. Maka kata Imam Sa'di rahimahullah, maksud daripada ayat ini yaitu katakan, ya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, yaitu Bani Israel al-Yahud, yang mereka meyakini bahwasanya yang melarang mereka untuk beriman kepadamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebabnya karena engkau diberikan teman Jibril alaihi salam. Ya, ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu terkait dengan beberapa riwayat yang menjadi asbab an-nuzul. Walau kana ghairahu minal malaika au min malaikatillah, jika selain Jibril dari malaikat-malaikat Allah, la amanu bik, niscaya mereka Bani Israel akan beriman kepadamu. Wa sadaku, dan mereka akan membenarkanmu. Inna hadha az-za'm minkum tanaqud wa tahafud, dan hakikatnya ya, apa yang kalian yakini ini bertentangan ya, bertentangan dan tahafud ya, itu bimakna wahid, tanaqud dan tahafud ini semakna, dia bertentangan, tidak bisa sinkron hakikatnya. Wa takabbur 'ala Allah, dan ini adalah satu perbuatan yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qala fa inna Jibril alaihi salam huwa alladhi nazzala al-Qur'an. Ya. Diberitakan oleh Allah dalam ayat ini, fa innahu nazzalahu 'ala qalbik bi idznillah. Jibril telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min 'indillahi 'ala qalbik. Wa huwa alladhi yanzil 'ala al-anbiya qablak, dan dia juga yang telah menurunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Artinya Jibril ini memang rasul daripada rasul-rasul Allah dari kalangan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tugas yang mulia, yaitu menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu walladzi amarahu. Yang hakikatnya yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan Jibril untuk menurunkan wahyu, wa arsalahu bidzalik. Fa huwa rasulun mahad. Murni Jibril ini sebagai utusan ya. Artinya ketika kita tahu Jibril sebagai utusan, Kenapa mereka memaksakan diri menjadikan Jibril sebagai musuh? Maka dari sini diketahui bukan itu tujuan mereka, bukan Jibril intinya ya. Qala ma'a anna hadzal kitab alladhi nazala bihi Jibril musaddiqan lima tuqaddimuhu min al-kutub ghair mukhalif laha wala munaqid. Dengan kitab ini yang turun, yang diturunkan bersama Jibril, ini membenarkan apa yang telah datang daripada kitab-kitab, tidak menyelisihi kitab-kitab yang ada. Tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak bertentangan dengan Injil, tidak bertentangan dengan Taurat, tidak bertentangan dengan Zabur dan semua kitab-kitab yang ada. Ya, inti diturunkan kitab-kitab tersebut tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qala wa fihi al-hidayah ad-dammah min anwa'id dhalalat. Terdapat di dalam Al-Quran tersebut petunjuk. Naam, ini wadih, bayin ya, sangat jelas. Allah menyatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Mubayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk yang sempurna di dalam Al-Quran. Faman arada al-hidayah fa'alayhi bil-Qur'an. Barang siapa yang menginginkan hidayah, baginya untuk kembali kepada Al-Qur'an. Min anwa'id dhalalah, dari berbagai macam jenis kesesatan. Wal bishara bil khairi dunyawi wal ukhrawi. dan terdapat kabar gembira dengan kebaikan dunia dan akhirat liman amana bih, bagi siapa yang beriman. Kabar gembira di dalam Al-Quran diberitakan sorga bagi mereka yang beriman kepada Al-Quran. Ya, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Fala adawatu li Jibril al-mausuf bidzalika kufrun billahi wa ayati. Kata Imam Sa'di rahimahullah, permusuhan kepada Jibril alaihi salam disifati dengan sekian sifat ini adalah kekufuran kepada Allah dan kekufuran terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Fa inna qala wa adawatun lillah wa li rasulih malaikatih. Karena itu adalah permusuhan terhadap Allah dan rasulnya dan malaikat-malaikatnya. Ya. Ini makna daripada firman Allah, man kana aduwan li Jibrilillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka hakikatnya ini adalah kekufuran kepada Allah, karena dia telah memusuhi Allah, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail dan seterusnya. Maka ini adalah hakikat daripada kekufuran. Qala fa inna adawatahum li Jibril la li dzatihi. Karena sesungguhnya permusuhan mereka kepada Jibril bukan karena Jibrilnya. Ya. Bukan karena Jibrilnya. Bal ya. Akan tetapi bahkan permusuhan mereka lima yanzil bihi min indillahi minal haq. Karena kebenaran yang turun bersamanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita tahu ya, tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menurunkan al-haq lewat malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala ala rusulillah, kepada Nabi-Nabi Allah, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatadhamman al-kufra al-adawah lilladzi anzalahu wa arsalahu. Maka di sini konsekuensinya kekufuran dan permusuhan di sini kepada yang menurunkan dan yang mengutusnya. Itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dituju adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi ursila bihi. Ya. Walladzi ursila bihi walladzi ursila ilaihi. Dan yang dikirim, yang diutus, yaitu Al-Quran yang disampaikan, begitu juga yang menerima, ya, dikirim kepadanya, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fahada wajhun dharik. Ini adalah maknanya, maksudnya. Maka syahidnya di sini Jibril alaihi salatu wassalam dimusuhi bukan karena Jibrilnya, namun karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang demikian ini semakna dengan apa yang diucapkan oleh sebagian orang, ya, sebagian orang yang menyatakan bahwasanya ulama fulan mempunyai bitanatus su, ya, sebagaimana kaum musyafikin yang menyatakan kepada Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah bahwasanya Syekh Rabi menerima berita-berita dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Ini hakikatnya ingin menjatuhkan Syekh Rabi. Sebagaimana Jibril alaihi salam bukan ingin menjelekkan Jibril, ya. Namun apa yang dituju adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mereka musyafiq ketika menyatakan Syekh Rabi menerima khabar, menerima berita dari orang-orang yang ada di sekitarnya, Syekh Luktur Arafat, kemudian Syekh Fulan, Fawaz, Abdul Wahid, Al-Madkhali dan seterusnya. Ini adalah bitonatu orang-orang yang jelek. Ingin menjatuhkan orang-orang tadi seolah-olah, namun hakikatnya yang dituju adalah Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah. Ya. Yang dituju adalah Syekh Rabi'. Ya. Bukan Syekh Arafat wala Syekh Abdul Wahid atau yang lainnya. Ya. Sebagaimana Jibril. Sebagaimana Jibril. Ala kulli hal, insyaallah naktafi bi hadzal qadar, sedikit-sedikit kita ambil. Yang penting istimrar bi idznillah. Nanti jika ada uzur, mungkin tausiah subuh akan tetap ada. Bi idznillah, diusahakan demikian insyaallah. Abu Salman akan mengatur sehingga tausiah subuh tidak terputus selama bulan Ramadan. Ala kulli hal, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.